Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil majid, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepadanya, Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan teladan kita yang telah membimbing kita kepada jalan yang lurus. Demikian pula tidak lupa kita limpahkan selawat dan salam kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat serta semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Hadirin yang berbahagia, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Yang artinya, milik Allah, kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi, dialah yang menciptakan apa-apa yang dikehendakinya. Dialah yang menghibahkan, dialah yang menghadiahkan, memberikan, mengkaruniakan anak-anak perempuan bagi siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang menganugerahkan anak-anak laki-laki bagi siapa yang dikehendakinya. Atau dia memasangkan anak laki-laki dan anak-anak perempuan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang dikehendakinya itu mandul. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa anak itu merupakan hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sepasang suami istri. Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezeki kepada hamba-hambanya. Ada yang diberi anak-anak perempuan, ada yang diberi anak-anak laki-laki, dan ada yang diberi sepasang anak laki-laki dan anak perempuan. Namun ingat, di sana ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak karuniai anak, yaitu Allah jadikan dia mandul. Oleh karena itu, bagi kita yang telah mendapatkan putra dan putri, mendapatkan anak hibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di sana ada orang-orang yang belum beruntung nasibnya, sampai sekarang belum mendapatkan momongan atau belum mendapatkan anak. Oleh karena itu kita katakan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa anak itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan kita sambut nikmat itu dengan perasaan gembira dan bahagia. Kita sambut nikmat ini dengan perasaan gembira dan bahagia. Maka sikap seorang mukmin, sikap seorang muslim ketika dia mendapatkan keturunan adalah menyambutnya dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Janganlah disambut dengan kemurungan atau ekspresi tanpa kebahagiaan. salah satu di antara penyakit yang menyerang ibu-ibu muda, khususnya yang baru melahirkan, adalah baby blues syndrome. Ya, semacam rasa kekhawatiran dan ketakutan, kekalutan, seolah-olah dia tidak bisa membesarkan anak-anaknya, seolah-olah dia tidak bisa menjadi ibu yang baik. Maka dia pun berkeinginan untuk menghabisi bayinya. Ini adalah semacam sindrom yang menyerang ibu-ibu muda yang baru melahirkan. Mungkin sindrom ini menyerang wanita-wanita tersebut karena mereka tidak menyambut bayi-bayi itu dengan perasaan gembira dan bahagia, tidak menganggapnya sebagai sebuah hibah, anugerah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disambut dengan perasaan gembira dan bahagia. Maka dari itu, kepada pasangan-pasangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan momongan, hendaklah dia bergembira dan berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghibahkan anugerah ini kepada kita. Di sana masih banyak pasangan-pasangan yang sudah menanti puluhan tahun tapi tidak mendapatkan anugerah tersebut. Bahkan ada yang baru mendapatkan momongan setelah 30 tahun, bahkan mungkin lebih, yang menikah. Namun baru diberikan momongan pada usia mereka menjelang senja. Ketika anaknya lahir, mungkin ia lebih pantas disebut kakek dan nenek oleh anak-anaknya. Demikianlah, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang berbahagia, anak merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan anak ini juga merupakan sebuah perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Anak merupakan perhiasan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Anak itu merupakan zinah, perhiasan. Kalau kita punya perhiasan, maka apa yang kita lakukan terhadap perhiasan itu? Kita akan letakkan dia di tempat yang terhormat. Kita akan simpan dia di tempat yang terlindung agar tidak mudah dijamah dan diambil oleh orang lain. Begitulah anak sebagai perhiasan di dalam kehidupan kedua orang tuanya. Qurratu ain, penyejuk pandangan mata mereka, membuat hati mereka teduh dan sejuk ketika melihat anak-anak mereka. Begitulah anak. Seorang ayah yang pergi mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang untuk anak-anaknya. Pulang dia ke rumah dalam keadaan penat, penuh dengan keringat. Tapi begitu dia sampai di rumah, dia disambut oleh anak-anaknya. Maka hilanglah segala kepenatan, hilanglah segala keletihan ketika dia melihat anak-anaknya. Demikianlah anak merupakan perhiasan di dalam kehidupan sepasang suami istri. Tapi ingat, jangan kita terlena. Di samping anak itu merupakan zinah, anak juga merupakan fitnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah, yaitu cobaan, ujian bagi kedua orang tuanya. Banyak orang tua yang gagal ketika diuji dengan anak, yang mana mereka mungkin lolos dan lulus ketika diuji dengan harta benda mereka, diuji dengan istri-istri mereka, tapi begitu diuji dengan anak, mereka gagal. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa anak itu merupakan innal walada mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanah. Anak itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan penyebab seorang itu menjadi bakhil, penyebab seorang itu menjadi bersedih hati, penyebab seorang itu menjadi jahil, penyebab seorang itu menjadi penakut. Itulah anak, membuat kita menjadi penakut, membuat kita menjadi bakhil, membuat kita menjadi jahil, membuat kita menjadi bersedih hati. Maka hati-hati kita dengan fitnah anak. Sebagai contoh, berapa banyak orang tua yang berani untuk melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, bahkan kejahatan dan dosa, misalnya korupsi, karena memenuhi tuntutan anak-anaknya. Demi anak-anak, katanya, demi masa depan anak-anak, maka dia pun rela korupsi di kantornya. Berapa banyak orang tua yang gelap mata, hilang pertimbangan akal sehat, mencari nafkah, mencari rezeki dengan segala cara. Kenapa? Karena tuntutan anak-anaknya di rumah. Berapa banyak orang tua-orang tua yang menangguhkan niatnya untuk berinfak, bersedekah fi sabilillah. Karena teringat permintaan anak-anaknya. Begitu dia ingin bersedekah, dia teringat permintaan anak-anaknya. Lalu dia pun urung untuk mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Padahal permintaan anak-anaknya mungkin sebuah kebutuhan yang tidak penting. Bukan kebutuhan yang primer. Mungkin kebutuhan sekunder, bahkan mungkin tertier. Tapi begitulah anak-anak membuat seorang itu menjadi bakhil. Dan juga anak-anak membuat orang tua itu menjadi jahil. Mungkin seseorang, dia tidak percaya sama dukun. Bagaimanapun sakitnya dia, bagaimanapun sakit istrinya, dia tidak pernah terpikir untuk mendatangi dukun. Karena dia tahu bahwasanya dukun itu atau mendatangi dukun itu dilarang di dalam Islam, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika anaknya jatuh sakit, mengerang-ngerang kesakitan, dia enggak tahan. Ya, dia enggak tahan. Dibisikkanlah kepadanya, "Fulan, bawalah anakmu ke sana, pengobatan alternatif, orang pintar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan penyakitnya bisa sembuh." Maka hilanglah pertimbangan akal sehatnya. Lupalah dia rambu-rambu syariat karena enggak tahan melihat ataupun mendengarkan erangan sakit dari anak-anaknya. Demikianlah hamba-hamba Allah yang berbahagia. Anak adalah fitnah, ujian bagi kedua orang tuanya. Maka janganlah kita gagal di dalam ujian ini. Hendaklah kita pandang anak itu sebagai aset atau sebagai peluang bagi kita untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan malah membuat kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala atau justru tergelincir dan terjerumus ke dalam jurang jahannam wal iyadu billah. Hamba Allah yang berbahagia, anak adalah nikmat. Anak adalah perhiasan. Anak juga merupakan ujian. Tapi ingat juga bahwa anak merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Anak ini adalah amanah dari Allah. Mungkin kita semua yang hadir di sini kalau ditanya, siapakah yang menciptakan anak ini? Sepakat semua menjawab Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang tua yang menciptakan anak ini, bukan kedua orang tua, bukan ibu bapa yang menciptakan anak ini. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan anak ini. Orang tua hanyalah wasilah, perantara, sebab yang menyebabkan anak ini lahir ke dunia. Namun, kenapa masih banyak orang tua yang berkata, "Ini kan anakku, terserahlah. Terserah kepadaku mau aku jadikan apa." Inilah kata-kata yang tidak pantas. Seolah-olah dialah yang menciptakan anak ini dan dia bebas untuk menjadikan anak ini sekehendaknya. Seperti yang dikehendakinya. Bukan seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanyakan dulu, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari ciptaannya ini? Jawabnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku semata. Anak kita merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah anak manusia, bukan anak monyet. Dia adalah anak seorang manusia, anak manusia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah gariskan bagi setiap anak manusia bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada amanah yang terbeban di atas pundak kedua orang tuanya. Ingat bahwasanya ketika anak ini lahir sudah ada segelnya. Dia membawa segel. Apa segelnya? Segelnya adalah la ilaha illallah. Orang tua berkewajiban menjaga segel ini agar jangan sampai rusak sampai ia kembali bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kewajiban kedua orang tua. Maka dari itu Nabi Yakub berkepentingan untuk menanyakan kepada anak-anaknya, "Wa ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah sepeninggal diriku? Untuk apa? Untuk memastikan bahwasanya segel anak-anaknya belum rusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Setiap bayi lahir di atas fitrah, yaitu fitrah tauhid. Fa abawahu, namun kedua orang tuanya lah yang membuat anak ini menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Ya, jadi orang tua punya kewajiban, orang tua punya tanggung jawab, yaitu mendidik anak-anaknya, menjaga anak-anaknya agar tetap berada di atas fitrahnya, menjaga agar jangan sampai segel ini rusak atau dirusak orang lain, yang lebih parah lagi dia sendirilah yang merusaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Untuk anak, bukan hanya kewajiban orang tua dalam arti kata ayah saja, ibu juga bertanggung jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki atau seorang ayah merupakan pemimpin di dalam rumah tangganya dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa waladihi. Adapun perempuan ataupun ibu, dia adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya. Jadi sepasang suami istri, kedua-duanya harus sama-sama memiliki rasa tanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Dan di antara salah satu bentuk tanggung jawab seorang ayah dan ibu kepada anak-anaknya adalah hendaknya mereka bisa menjadi guru bagi anak-anaknya. Yang kedua, hendaknya keduanya, yaitu suami dan istri ataupun ayah dan ibu, harus bisa menjadikan rumah sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya sebelum dia dilemparkan dan diserahkan kepada pendidikan-pendidikan di luar rumah. Rumah harus menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dan orang tua, ibu bapaknya, ya, ayah dan ibu harus bisa menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Nah, demikianlah hamba Allah yang berbahagia. Nah, kemudian hendaklah kedua orang tua ini menyerahkan anak-anaknya kepada pendidikan yang memang bisa dipercaya untuk mendidik anak ini agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Lembaga pendidikan yang bisa menjamin agar segel anak ini, segel tauhid anak ini tidak rusak atau dirusak oleh lembaga pendidikan tersebut. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan amanah, menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala ini dengan baik. Fa'tabiru ya ulil nuha la'allakum turhamun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Berbicara tentang pendidikan anak, ini tidak lepas dari suasana dan kondisi yang ada di dalam rumah tangga. Tidak akan mungkin ya pasang suami istri bisa mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah kalau suasana di dalam rumah tangga tidak tercipta dengan baik, tidak kondusif. Ingat bahwasanya iblis mengirim bala tentaranya ke daratan. Dia membuat singgasananya di atas laut, kemudian dia mengirim bala tentaranya ke daratan. Lalu tentara-tentaranya itu datang kepadanya, dan yang paling dekat kepada iblis adalah yang paling besar daya rusaknya kepada umat manusia. Maka datanglah melapor bala tentara iblis ini kepadanya. Yang satu datang dan berkata, aku telah melakukan ini dan ini, yaitu aku telah membuat manusia-manusia sesat seperti ini dan ini. Tapi iblis mengatakan, kamu belum buat apa-apa, kamu belum hebat. Maka datanglah ya salah satu dari bala tentaranya dan mengatakan, ya sungguh tidaklah aku tinggalkan mereka, tidaklah aku tinggalkan manusia-manusia itu, melainkan aku telah berhasil memisahkan antara suami dari istrinya. Maka iblis pun mengatakan, engkau baru hebat. Ya, jadi makar iblis, salah satu makar iblis terhadap umat manusia adalah memporak-porandakan rumah tangga muslim dan muslimah. Bagaimana rumah tangga itu tidak tercipta suasana yang kondusif. Karena dari keluarga-keluarga yang berantakan ini tidak akan mungkin lahir generasi-generasi rabbani, generasi-generasi yang soleh dan soleha. Kalau kita buka lembaran sejarah para salaf, para ulama, mereka adalah generasi-generasi yang lahir dari rumah tangga yang harmonis. Ayah dan ibu yang mendukung, ayah dan ibu yang soleh dan soleha, rumah tangga yang sukses dan berhasil. Maka kalau kita mengimpikan anak-anak yang soleh dan soleha, generasi-generasi yang bakal bisa diandalkan, berguna bagi Islam dan kaum muslimin, maka kita mulai dari membina rumah tangga kita. Ciptakanlah suasana yang kondusif di dalam rumah kita. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya, upayakanlah agar rumah itu bisa menjadi sekolah pertama bagi anak-anak kita sebelum kita sekolahkan dia keluar rumah. Dan demikian. Jadi suasana di dalam rumah itu sangat menentukan bagi perkembangan si anak. Kalau anak semenjak di rumah sudah dibiasakan dengan suasana ilmiah, maka ini akan tercetak dan terbentuk pada watak dan tabiat si anak dan pada pola pikirnya. Begitulah kebiasaan yang sering dilihatnya sehari-hari di dalam rumahnya. Ingat, seorang anak itu terbentuk menurut kebiasaan yang dibiasakan oleh kedua orang tuanya, sebagaimana pepatah kita mengatakan, ya, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Demikianlah anak, dia akan tumbuh kembang menurut kebiasaan yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya. Nah, mudah-mudahan hamba Allah yang berbahagia, ma'asyiral muslimin jami'an rahimani wa rahimakumullah, kita bisa menciptakan rumah kita atau rumah tangga kita rumah tangga yang harmonis, dan bisa menciptakan suasana rumah kita adalah suasana belajar dan mengajar, suasana yang kondusif untuk belajar dan mengajar, hingga kita berharap mudah-mudahan keturunan-keturunan kita nanti adalah keturunan-keturunan yang alim atau muta'alim, yang selamat dari laknat dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa 'alimun wa muta'allimun." Dunia ini terlaknat, dan terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah dan apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah dan alim serta muta'allim. Mudah-mudahan generasi-generasi kita nanti adalah generasi-generasi rabbani, bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimish shalah.